Eleri, sebagai tuan perjumpaan kita bersama Alfoka. Sebelah kanan saya masih bersama si Janggung Cantik Atin Avanza. Mungkin panjenengan sudah tidak asing lagi. Juga yang di paling pojok paling kecil ada Tia Aurora. Juga bersama si bungsu saya Reza Palubi. Dan bersama yang paling bok-bok sini. Dia itu salah. Ora kulino tak warai, Pak. Biasane nek Habib-Habib nek kono-kono jenengan nek gelem gerak ngene, Pak. Bukane iki goyang jogetan ora. Nek wong sing ahli selawat tetep ngerti. Biasane tangane ngene karo barokah selawat sing duwe stroke mari. Sing duwe utang ndang lunas, sing diutangi lali. Nggih. Selawat bareng-bareng purun. Ya lalu waton purun. Sarang-sarang bunge. Muka-muka barokah kabeh sing teng ngobengi wingi. Amin. Ya. Bansor NU. Monggo, tangannya diangkat, Bu. Pak, tangannya diangkat. Aja pese ngejaki penyanyi tapi aja lali barokah selawat. Ayo. Pak Wo, Pak Wo. Pak Bayan. Pak Lurah. Kabeh. Ayo. Ayo baleni. Ciro lupa. Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton. Soteng jasa jaya. Siang orang gelam melu selawat tangan omak untune loro. Orang kuat bayar utang. Sarang-sarang. Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton. Hobol waton minal iman. Walataku minal iman. Berkah ya Allah, berkah Gusti. Indonesia milani anta urna rupa koma kolo maya dikaya uba kami hayal ko imama kolo maya dikaya uba kami hayal ko imama sholawat Nabi Muhammad sallallahu Indonesia.